Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa ala al-zalimin. Wa ashadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Para pendengar radio Tarbiyah Sunnah di Bandung, baik melalui radio, melalui streaming, melalui YouTube atau Facebook, pendengar radio Al-Bayan di Cianjur, Radio Satu Lombok, Radio Amuba Pangkal Pinang, Radio Hidayah Pekanbaru, pemirsa Asil TV di Pekanbaru, pendengar Radio Darul Iman di Padang, pemirsa Surau TV Padang, pemirsa Sahabat Muslim TV Jakarta Barat, Linggau TV di Linggau, Persada TV di Bandung, dan beberapa TV ataupun radio lain yang ikut menyiarkan kajian kita di sore hari ini. Alhamdulillah kita kembali berjumpa. Kita akan membahas tentang sujud tilawah. Yang dimaksud dengan sujud tilawah adalah sujud karena tilawah. Tilawah itu artinya bacaan. Ketika membaca ayat-ayat tertentu di dalam Al-Quran yang berisi perintah sujud, maka disunnahkan untuk melakukan sujud, baik di dalam sholat atau di luar sholat, dan sujud ini disebut dengan sebutan sujud tilawah. Hukum dari sujud tilawah adalah sunnah muakkadah. Jangan sampai seorang muslim meninggalkannya. Sampai sebagian ulama menyatakan wajib. Siapa yang tidak sujud, dia berdosa. Sebagian kecil. Tapi jumhur ulama, dan ini yang lebih benar, bahwa sujud tilawah itu hukumnya tidaklah wajib. Cuma sunnah. Karena Amirul Mukminin Umar Al-Khattab radhiyallahu an, pada hari Jumat, di atas mimbar, dia membaca surah An-Nahl. Ketika sampai kepada ayat sajdah, dia turun dari mimbar lalu bersujud. Kemudian dia di hari Jumat yang lainnya membaca ayat sajdah yang lain tetapi tidak sujud. Lalu beliau berkata, "Inna Allaha lam yufrid alaina sujud illa an nasha." Sesungguhnya Allah tidak mewajibkan sujud tilawah bagi kita kecuali kalau kita menghendaki. Apa yang dilakukan oleh Umar ini dilakukan di hadapan para sahabat yang banyak, dan tak ada seorang pun sahabat yang mengingkarinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Ya. Jadi hukum sujud tilawah adalah sunnah. Siapa yang melakukannya, dia akan peroleh pahala yang banyak. Dan siapa yang tidak melakukannya, maka dia tidak berdosa. Ada beberapa ketentuan tentang sujud tilawah. Pertama, sujud tilawah dilakukan baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika imam membaca ayat sajdah, lalu dia sujud-sujud juga makmumnya. Atau dia sholat sendirian, sholat munfarid. Sholat munfarid yang dia lakukan kemudian membaca ayat sajdah, maka dia disunnahkan untuk bersujud. Dengan bertakbir setiap kali gerakan perpindahan, mau sujud dan bangkit dari sujud, kalau itu di dalam sholat. Adapun kalau di luar sholat, maka hanya disyariatkan takbir ketika akan sujud, tapi tidak disyariatkan takbir ketika bangkit dari sujud. Setelah sujud, sudah. Tidak ada takbir dan juga tidak ada salam. Kedua, kalau di dalam sholat, maka sujud tilawah disunnahkan hanya dalam sholat yang jahriyah. Sholat yang dikeraskan seperti sholat maghrib, isya, ataupun subuh, atau jumat, atau sholat-sholat lain yang dikeraskan, termasuk sholat taraweh. Lalu ada ayat sajdah yang dibaca, maka disunnahkan sujud. Adapun pada sholat yang sirriyah, maka para ulama ikhtilaf, ada yang menyatakan makruh membaca ayat sajdah pada waktu sholat sir. Karena apabila di dalam sholat sirriyah imam membaca ayat sajdah, hanya ada salah satu di antara dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, dia sujud. Dan ini membingungkan makmum. Terlebih apabila masjidnya besar seperti Masjid Haram, Masjid Nabawi, atau Masjid Agung, Masjid Raya yang sampai membludak keluar untuk sholat sirriyah, umpah sholat zuhur dan asar. Ketika takbir, imam sujud untuk sujud tilawah, makmum tidak mengetahui di antara ini ruku, lalu mereka ruku. Kalau di belakang imam melihat langsung, ya mereka bisa tahu bahwa imam sujud. Yang melihat langsung kebingungan. Kok imam tiba-tiba sujud dari langsung berdiri? Dari berdiri tiba-tiba sujud. Mungkin dianggap imam salah lalu semuanya tasbih, subhanallah. Adapun yang di belakang yang tidak melihat mungkin langsung ruku. Jadi menimbulkan masalah, menimbulkan kebingungan. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, untuk menghindari hal itu, imam baca ayat sajdah tapi tidak sujud. Oleh karena itulah, maka dia meninggalkan hal yang utama. Sebagian ulama menyatakan makruh. Sebagian lagi menyatakan tidak makruh. Tapi lebih utama, imam tidak sujud tilawah kalau dia membaca ayat sajdah pada sholat sir. Karena apabila dia bersujud akan menimbulkan kebimbangan, kebingungan di kalangan makmum. Dan apabila dia tidak sujud, maka tidak apa-apa. Karena hukum sujud tilawah hanyalah sunnah. Inilah poin kedua tentang sujud tilawah. Poin ketiga, cara bersujud sama dengan cara bersujud di dalam sholat. Sujudnya di atas tujuh anggota. Sebagaimana sabda Nabi SAW, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zam. Aku diperintahkan untuk bersujud di atas tujuh anggota badan. Yaitu kening sambil berisyarat ke hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan kedua kaki. Kedua, berupayalah untuk meluruskan tulang punggung ketika sujud, sebagaimana ketika ruku. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "I'tadilu fir ruku'i was sujud." I'tidallah kalian ketika ruku dan sujud. Makna i'tidal adalah meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tujzi'us shalah liman lam yuqim rajulun salbahu fir ruku'i was sujud." Tidaklah sempurna sholat seseorang yang tidak meluruskan tulang punggung ketika ruku dan sujud. Jadi kedua, ketika sujud tulang punggung lurus, jangan bengkung. Jangan bongkok. Jangan bengkok. Ya, luruskan. Ketiga, jari-jari dirapatkan dan ujung-ujung jarinya menghadap ke arah kiblat. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada Aidza raka'a farraja baina asabihi wa idza sajada adhamma asabihi. Nabi alaihi salatu wasallam ketika ruku beliau merenggangkan jari-jarinya dan ketika sujud beliau merapatkan jari-jarinya. Keempat, ketika sujud jarak antara dua tangan dan lutut jangan berdempetan. Sedikit agak jarak. Sekedar paha kita ini tegak lurus. Tidak condong ke belakang, tidak condong ke depan. Sehingga apabila ada anak kambing yang lewat, maka bisa lewat. Dan itulah sujud Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana hadis yang pernah kita bahas, karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, idza sajada lau marrat bahmatun tahta dhira'ihi lanafadat. Adalah Rasul alaihi salatu wasallam apabila beliau sujud, seandainya lewat seekor anak kambing di bawah perutnya pasti bisa lewat. Itu yang keempat. Kelimanya, jauhkan kedua sikut dari kedua rusuknya. Jauhkan, jangan rapat. Kecuali apabila di kiri kanan kita ada orang yang sama-sama sholat dalam sholat berjamaah, maka sewajarnya dan sememungkinkannya. Tidak boleh seseorang menghalangi orang lain ketika sujud dengan menghalangkan atau membuka kedua tangannya sehingga orang di kiri kanan kita mau sujud tidak bisa karena terhalang, ya, atau minimalnya tidak nyaman. Keenamnya, kedua kaki rapat. Jangan renggang. Sebagaimana hadis yang menyatakan tentang hal itu, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam idza sajada dhamma baina aqibaihi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila beliau sujud, beliau merapatkan kedua kakinya. Ketika berdiri tidak boleh rapat. Tidak boleh juga terlalu renggang, tapi sewajarnya. Tapi ketika sujud, dirapatkanlah kedua kakinya. Ya, itulah cara sujud pada umumnya, termasuk juga sujud tilawah. Poin keempatnya, ketika sujud, doa yang dibaca pertama yang pokoknya adalah Subhana Rabbiyal A'la. Karena Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan subhana rabbiyal a'la ini doa dalam setiap sujud kalian. Lalu minimal diulanglah 3 kali, lalu setelah itu barulah ada doa tambahan. Doa tambahannya, Allahumma laka sajadtu, wabika amantu, wa alaika tawakkaltu, sajada wajhilladzi khalaqahu, wa sawwarahu, wa syaqqa sam'ahu, wa basarahu, bihaulihi wa quwwatihi. Terus ditambah dengan doa, Allahumma ktub li biha ajra, wa dha'anni biha wizra, waj'alha li indaka dakhra, au dukhra. Jadi, ini doa yang nanti insya Allah akan kita bahas syarah atau makna secara mendalam tentang doa tersebut. Tapi yang jelas berdoanya, doa pokok sujud dulu Subhana Rabbiyal A'la, baru doa-doa tambahan. Poin kelimanya, apakah boleh melakukan sujud tilawah pada waktu-waktu yang terlarang? Waktu terlarang untuk sholat. Seperti ba'da asar, seperti umpamanya ba'da sholat subuh, seperti umpamanya ketika matahari pas di tengah-tengah, atau pas terbit, atau pas tenggelam. Kita baca Al-Quran umpamanya. Pas ba'da sholat subuh kita baca Al-Quran, lalu lewat ayat sajdah. Padahal ba'da subuh adalah waktu yang dilarang untuk melakukan sholat. Bolehkah sujud? Maka para ulama ikhtilaf. Sebagian ulama menyatakan bahwa hukum sujud tilawah sama dengan sholat. dalam segala hal, termasuk dari segi waktu, tidak boleh dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Juga harus dilakukan dalam keadaan suci. Juga harus dilakukan dalam keadaan menutup aurat. Juga harus dilakukan sambil menghadap ke kiblat. Nah, sebagian ulama menyatakan demikian. Karena sujud adalah gerakan inti dari sholat. Tapi sebagian ulama lain menyatakan tidak. Karena sujud ini bukan sujud bagian dari sholat, tapi sesuatu yang merupakan amalan yang berdiri sendiri. Kalau itu dilakukan di luar sholat, kalau di dalam sholat, ya wajib menutup aurat, wajib menghadap kiblat, wajib dalam keadaan suci. Bukan karena sujud tilawahnya, tapi karena sholatnya. Adapun untuk sujud tilawah sebagai amalan yang berdiri sendiri, tak ada dalil yang mengharuskan semua itu. Oleh karena itulah, maka jumhur ulama menyatakan bahwa sujud tilawah tidak terlarang dilakukan pada waktu-waktu yang terlarang. Dibolehkan, ya. Sebagaimana Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala berkata dalam kitab Nailul Autar. Kata beliau, laisa fi ahadithi sujud tilawah ma yadullu ala i'tibar ayyakuna sajid mutawaddian. Wa hakadha laisa fil ahadith ma yadullu ala i'tibari taharati thiyab wal makan. Wa amma satrul awrah wa istiqbal qiblah ma'al imkan. Kata Imam Asy-Syaukani, di dalam hadis-hadis tentang sujud tilawah, tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa orang yang sujud itu harus punya wudu. Demikian juga dalam hadis tersebut tidak ada dalil yang menunjukkan harus suci pakaiannya ataupun tempatnya. Adapun menutup aurat dan menghadap kiblat bila memungkinkan. Berkata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Lam yuafik Ibnu Umar radhiyallahu anhu ahadun ala jawazi sujud bila wudu'in illa Sya'bi. Tidak ada seorang pun yang sependapat dengan Ibnu Umar tentang bolehnya sujud dalam keadaan tidak punya wudu kecuali Imam Asy-Sya'bi. Ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih. Juga ada riwayat dari Abu Abdurrahman As-Sulami, annahu kana yaqra'u sajadah thumma yasjudu wa huwa ala ghairi wudu'in ila ghairi al-qiblah wa huwa yamshi yumi'u ima'an. Bahwa Abu Abdurrahman As-Sulami, seorang sahabat, dia membaca ayat sajadah. Lalu dia bersujud tanpa punya wudu, tanpa menghadap ke arah kiblat. Dia sedang berjalan, kemudian berisyarat. Sedang berjalan sambil membaca Al-Quran. Lalu, di tengah membaca Al-Quran tersebut, melewati ayat sajdah. Maka beliau bersujud, walaupun tidak punya wudu dan tidak mengarah ke kiblat. Karena tidak adanya dalil yang mengharuskan semuanya itu. Berdasarkan hal itulah, maka dibolehkan walaupun tidak memiliki wudu. Pernah kita sampaikan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam baca surah An-Najm, dan ketika sampai pada akhir surat fasjudu lillahi wa'budu, beliau sujud, orang-orang yang melihatnya di jalan mereka pun sujud. Dan semuanya itu tidak mungkin mereka memiliki wudu semuanya. Dan ini menunjukkan bahwa diamnya Nabi dari hal itu menunjukkan tidak disyaratkan untuk memiliki wudu ketika akan melakukan sujud tilawah di luar sholat. Adapun makna dari doa sujud tilawah adalah ada beberapa kalimat, ya. Pertama, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, kita dianjurkan membaca Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu. Allahumma ya Allah laka sajadtu, hanya kepada engkau aku bersujud. Ada hanya-nya. Hanya kepada engkau. Karena apa? Laka sajadtu, lakanya diawalkan daripada sajadtu. Kalau objek diawalkan daripada subjek dan predikat, objeknya kan laka, engkau. Sajadtu, aku bersujud, ini subjek dan predikat. Objeknya didahulukan daripada subjek dan predikat, memberi makna pengkhususan. Laka sajadtu, hanya kepada engkau, ya Allah, aku sujud. Wabika amantu, dan hanya kepada engkau aku beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. Lalu sajada wajhilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Sajada, sujudlah wajhi, wajahku. Kepada siapa? Alladzi khalaqahu. Kepada yang telah menciptakan wajah ini. Siapa yang menciptakan wajah ini? Tentu saja Allah Azza wa Jalla. Wa syaqqa sam'ahu wa basarahu. Makna wa syaqqa di sini memfungsikan. Memfungsikan pendengarannya dan penglihatan yang ada di wajah ini. Jadi sujudlah wajah ini kepada yang telah menciptakan wajah ini dan telah memfungsikan baik pendengaran ataupun penglihatan. Pendengarannya normal mendengar. Penglihatannya berfungsi normal. Bisa melihat. Bihaulihi wa quwwati, dengan haulah, dengan haulnya dan kuwahnya. Dengan haul dari pencipta wajah yaitu Allah, dan al-quwah, kuwah dari pencipta wajah yaitu Allah. Makna al-hawl dan al-quwah maknanya sama. Yaitu kemampuan. Cuma bedanya al-hawl itu adalah kemampuan untuk menghindarkan segala macam yang tidak disukai, yang madarat, yang buruk, yang jelek. Sedangkan al-quwa itu kemampuan untuk memperoleh apa yang baik, apa yang manfaat. Sehingga makna bihaulihi wa quwwati ayat bitahwilihi wa sarfihil afati anhuma. Makna bihaulihi yaitu dengan kemampuan dari Allah untuk menghindarkan baik mata atau pendengaran dari segala hal yang madharat. Yang membahayakan baik secara hissi ataupun secara dini. Secara hissi yang membahayakan pendengaran dan penglihatan secara fisik. Agar tidak berkurang kualitas pendengaran dan penglihatannya, tidak rabun, tidak plus, tidak minus, tidak silinder atau apalagi wal'iyadzubillah sampai kebutaan. Demikian juga pendengaran tidak berkurang apalagi sampai tuli. Itu aspek hissi. Juga dipalingkan dari keburukan dari aspek dini. Dini itu maksudnya agama. Jangan sampai mata atau pendengaran ini digunakan untuk hal-hal yang Allah haramkan. Untuk dilihat atau didengar. Dan yang sejenisnya. Adapun wa quwwatihi ay qudratihi bisabat wal i'anah alaihima. Bi quwwatihi, artinya dengan kekuasaan Allah, kemampuan yang Allah berikan untuk dua hal juga. Melakukan hal yang manfaat secara hissi ataupun secara dini. Secara hissi agar terawat ini pandangan dan penglihatan, jangan sampai kemampuannya berkurang. Dan dari aspek dini hanya melihat dan mendengarkan yang maslahat, yang manfaat bagi akhirat. mendengarkan pedaran ilmu, mendengarkan bacaan Al-Quran, melihat mushaf Al-Quran, melihat kitab, melihat buku-buku yang bermanfaat dan yang sejenisnya. Inilah makna dari sajadah wajhilalladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Maka maha barokah Allah sebagai sebaik-baik pencipta. Doa ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, juga Imam Ahmad, juga Imam Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya. Lalu Imam Al-Hakim mensahihkan riwayat hadis ini dan disepakati oleh Imam Adz-Dzahabi yang menunjukkan bahwa hadis ini sahih. Setelah itu lalu dibaca doa yang berikutnya, masih dalam keadaan sujud. Hayati juga makna dari doa ini. Allahumma ktub li biha indaka ajra. Allahumma ya Allah, uktub li, catatkan bagiku biha dengan sujudku ini, indaka di sisimu ajr, pahala. Catatkan pahala di sisimu untukku dengan sujudku ini. Wada'anni biha wizra, wada' dan do', angkat atau hapuskanlah ya. Ani dari diriku, biha dengan sujud ini, wizro dosa. Hapuskan dosa dengan sujud ini. Waj'alha li'indaka dukhra. Jadikan sujud ini bagiku tabungan di sisimu. Jadi, pertama, mohon agar sujudku ini menghasilkan pahala. Catat, yang tercatat di dalam kitab catatan amal. Kedua, menghapus dosa. Ini seluruh amalan sebenarnya begitu fungsinya. Semua amalan selain meraih pahala juga menghapus dosa. Dan jadikan sujudku ini sebagai tabungan bagiku di sisimu nanti. Nanti kita akan jelaskan. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min 'abdika Dawud. Dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau telah menerimanya dari hamba-Mu yang namanya Dawud. Maksudnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Doa dengan lafaz ini ada dalam hadis yang juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dalam kitab Sunannya, juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Lalu Al-Hakim menyatakan hadis ini sahih. Dan Imam Adz-Dzahabi menyepakati pensahihan yang dilakukan oleh Imam Al-Hakim terhadap hadis ini. Hadis ini sahih. Adapun yang dimaksud, jadikan sujudku ini sebagai tabungan di sisimu. Maknanya adalah, jangan sampai pahala dari sujud yang aku lakukan, yang telah engkau catat itu, terhapus oleh amalan-amalan penghapus amal. Kalau ada amalan-amalan penghapus dosa, seperti tobat, seperti istighfar, seperti sedekah, seperti semua kebaikan itu menghapus dosa-dosa. Harus ingat dan waspada, ada juga amalan penghapus pahala. Banyak menghapus pahala itu. Di antaranya riya, sum'ah, ujub, takabur, itu semuanya saudara kembar yang bisa menghapus pahala kita. Baik riyanya itu ketika berbuat ataupun setelah berbuat. Karena apa? Karena sangat mungkin orang ikhlas ketika beramal, tapi riyanya muncul beberapa waktu kemudian. Bisa besoknya, lusanya, minggu depan, bulan depan, tahun depan, atau 10 tahun lagi. Waktu berbuatnya ikhlas. Tapi kemudian setahun kemudian diungkit, dibicarakan, diberitahukan ke orang. Setahun yang lalu saya pernah tahajud nikmat banget. Waktu tahajudnya ikhlas, tidak ingin dipuji. Setahun kemudian kita ekspos ke orang-orang. Dalam rangka ingin dipuji, dicap sebagai orang yang soleh. Sum'ah namanya. Itu bisa menghapus amal tahajud setahun yang lalu. Ya. Oleh karena itulah maka, kalau ada penghapus dosa, ada juga amalan penghapus pahala. Di antara amalan penghapus pahala tentu saja amalan buruk ini. Yaitu menolak Quran hadis dengan akal. Mengutak-atik ayat Al-Quran hadis yang sesuai dengan akal. Sehingga akal didahulukan daripada wahyu. Sebagaimana yang sering kita ungkapkan dalam surah Al-Hujurat ayat 1 dan ayat yang kedua, antah batu amalukum wa antum la tashurun. Nanti batal amal-amal kalian dalam keadaan kalian tidak menyadarinya, tanpa kalian sadari. Oleh karena itulah yang dimaksud waj'alha li'indaka dukhra, jadikan sujudku ini sebagai tabungan di sisimu. Maknanya jangan sampai aku terpancing untuk melakukan amalan yang menghapus pahala sujudku ini. Ini maknanya. Jadi doa ini dalam ayat, dalam sujud tilawah ini mengandung beberapa poin. Pertama, minta dicatatkan pahala atas sujud ini. Kedua, minta dihapuskan dosa karena sujud ini. Ketiganya, minta dijadikan sebagai tabungan di sisimu ya Allah. Jangan sampai ini terhapus loh dengan amalan-amalan penghapus pahala yang tidak disadari. Terus yang keempat, wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Terima sujud dariku ini sebagaimana engkau telah menerima sujud seperti ini dari hambamu yang namanya Daud. Dalam surah Sad ayat ke-24, Nabi Daud memang bersujud kepada Allah Azza wa Jalla ketika diperintahkan. Allah berfirman, kharra rakian wa anab, maka tersungkurlah Nabi Daud ruku kemudian dia bertobat. Yang dimaksud ruku di sini adalah sujud. Lalu Allah menerima sujud Nabi Daud. Maka kita pun meminta kepada Allah Azza wa Jalla, terimalah sujud dariku ini sebagaimana engkau telah menerima sujudnya hambamu yang namanya Daud. Inilah doa yang kita baca di dalam sujud tilawah. Ya. Lalu ayat-ayat mana sajakah yang disunnahkan untuk melakukan sujud tilawah? Sebagian ulama menyatakan ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran ada 14. Sebagaimana perkataan Imam Ibn Hazm dalam kitab Al-Muhalla. Beliau berkata, fil Qur'ani arbata asyarata sajadatan. Bahwa di dalam Al-Quran ada 14 ayat sajdah. Pertama ada di akhir surah Al-A'raf. Kemudian ada dalam surah Ar-Ra'd. Surah yang ke-11. Surah Al-A'raf yang ke-7. Surah ke-13, afwan. Kemudian ada lagi dalam surah An-Nahl, surah ke-16. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Isra, surah ke-17. Lalu ada lagi dalam surah Maryam, surah yang ke-19. Lalu ada lagi dalam surah Al-Hajj. Kemudian ada lagi dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25. Al-Hajj surah ke-22. Ada lagi dalam surah An-Naml, surah yang ke-27. Ada lagi dalam surah As-Sajdah, surah yang ke-32. Ada lagi dalam surah Sad, ayat 24 seperti yang tadi diungkapkan. Surah Sad adalah surah yang ke-38. Ada lagi dalam surah Fussilat, juga dalam surah An-Najm ayat yang terakhir. Surah An-Najm ayat surah yang ke-54. Dan ada lagi dalam surah Al-Insyiqaq, idza sama'un syaqqaq. Dan ada lagi dalam surah Al-Alaq. Dan itu adalah surah terakhir yang mengandung ayat sajdah dan seluruhnya berisi 14. Yang benar adalah ada 15, sebab surah Al-Hajj itu ada 2 ayat sajdah, awal dan akhir. Berdasarkan hadis yang diterima dari Uqbah bin Amir radhiyallahu an, dia berkata, "Qultu ya Rasulullah, fuddilat suratul Hajj bis sajdatain?" Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah surah Al-Hajj diutamakan atau diberikan kelebihan dengan 2 ayat sajdah?" Maka beliau menjawab, "Na'am. Wa man lam yasjudhuma fala yaqra'huma." Iya. Siapa yang tidak ingin sujud di kedua ayat itu, maka jangan membaca kedua ayat tersebut. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang hasan, sebagaimana diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi alaih dalam kitab Sahih Sunan Abu Dawud dan juga Sahih Sunan At-Tirmidzi. Berdasarkan hal itulah, maka jumlah keseluruhan ayat-ayat saja dalam Al-Quran ada 15. Siapa yang membacanya atau mendengar dengan sengaja bacaan tersebut, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, maka disunnahkan untuk melakukan sujud 1 kali dan disebut dengan sebutan sujud tilawah. Yang doa pokoknya tetap Subhana Rabbiyal A'la, lalu ditambah dengan doa tambahan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dalam doa yang sudah kita bahas tadi. Ya. Inilah beberapa keterangan tentang sujud tilawah dan bagusnya kita harus melakukannya baik di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ya, cukup ya penjelasan saya sampai di sini, dan kita masih punya sisa waktu yang luang untuk bertanya jawab kepada A.A. Cepi Septian, Septina, saya anak Septian. Dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Silakan. Ustaz, jazakallahu khairan atas materi yang disampaikan di sore hari ini tentang sujud tilawah yang merupakan pembahasan dari syarah Isnul Muslim. Ikhwatiman azanillahu ayyakum, para pendengar dan pemirsa dimanapun antum berada, bagi antum yang akan bertanya kepada Ustaz, silakan bisa melalui layanan telepon langsung di nomor 022-8686-2637 atau bisa melalui pesan singkat ke nomor 0811-227-1476. Baik, sudah ada telepon yang masuk, kita angkat dahulu dari penelpon. Ya, silakan, sudah masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana? Dengan Wildan di Buah Batu. Ya, silakan. Wildan di Buah Batu, silakan ya. Pertanyaannya, Kang. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz mau tanya, kalau untuk bacaan surat sujudnya itu kalau menggunakan Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika itu apakah masih bisa? Iya. Kemudian jika imamnya tidak melakukan sujud tilawah itu seperti apa ya? Tidak salat. Iya. Ya, itu saja. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallahu. Baik. Wildan di Buah Batu ya? Ya, barakallahu fiik. Ada 2 pertanyaan. Pertama, kalau ketika sujud tilawah bacaan diganti dengan subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli, boleh tidak? Tidak boleh, karena itu bukan doa sujud tilawah. Jadi itu adalah doa sujud biasa di dalam sholat. Seusai membaca Subhana Rabbiyal A'la minimal 3 kali, lalu boleh ditambah dengan Subhanakallahumma Rabbana bihamdika Allahumma kfir. Itu dalam sholat biasa, baik dalam sholat fardu ataupun dalam sholat sunnah. Ya. Tapi doa pokoknya Subhana Rabbiyal A'la, ini doa tambahan. Adapun dalam sujud tilawah, doa pokoknya tetap Subhana Rabbiyal A'la, maka yang Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu, terus subhanal sajada wajhil ladzi khalaqahu wa syaqqa sama wa basara bihawli wa quwwati, itu doa tambahannya. Doa pokoknya adalah subhana rabbiyal a'la, sehingga tidak boleh membaca subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma aghfirli dalam sujud tilawah, sebab itu bukan doanya, ya. Itu yang pertama. Kedua, kalau imam baca ayat sajdah lalu tidak sujud, bagaimana? Enggak apa-apa, karena sujud tilawah hukumnya sunnah. Kalau dia tidak sujud, ya maka makmum juga otomatis tidak sujud, mengikuti imam. Walaupun sunnah sujud tilawah, tapi sunnah itu bagi mustami kalau orang yang membacanya sujud. Orang yang membacanya sujud, maka mustami juga sujud. Kalau yang membacanya tidak sujud, maka tidak disyariatkan sujud. Apalagi dalam sholat. Imam dosa enggak? Tidak, tidak dosa karena itu sunnah. Ya, jadi tidak apa-apa, lanjutkan aja sholatnya. Ya, wallahu a'lam bishawab, silakan. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya kedua melalui line telepon. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Halo. Silakan, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa, Ibu? Di mana? Dengan hamba Allah di Marga Asri. Ya, silakan, Bu. Silakan. Iya, ya, tapi di luar tema enggak apa-apa, Pak Ustaz. Ya, silakan, Bu. Iya. Ini mau nanya Pak Ustaz, gimana doa-doa apa? Doa-doa ya buat apa? Buat doa-doa sani yang buat itu alah lupa buat kayak Fatihah, Al-Qur'an itu ayat kursi apa apa Palak Anas itu terus di apa pakai air ditiupkan ke air nantinya diminum itu enggak buat diruqyah gitu. Oh iya benar. Gitu. Meruqyah air mandiri gitu ya. Kemudian airnya diminum. Ya. Biar apa, Bu? Ya misalnya buat apa aja ya ke apa keperluan gitu. Iya. Itu Taib. Termasuk apa termasuk binah enggak itu. Makasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu. Hamba Allah di Marga Hayu. Margasih. Ya barakallahu fik. Boleh enggak meruqyah air dengan bacaan Al-Qur'an? Hukum asal boleh karena Nabi alaihi salatu wasallam melakukan itu, para sahabat juga melakukan itu, ya. Tapi itu untuk pengobatan. Jadi kalau ada seseorang yang sakit, baik sakit fisik atau sakit psikis, termasuk sakit kena sihir, kena gangguan jin, ya boleh, ya, dilakukan ruqyah syar'iyah. Asal yang dibacakannya ayat-ayat Al-Qur'anul Karim atau doa dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan hadis yang sahih, ya. Bacakan boleh ke air kemudian diminumkan atau dibanjurkan, ya. Boleh juga langsung bacakan di hadapan orang, ya. Nah, tapi itu sekali lagi untuk pengobatan. Adapun selain pengobatan, seperti biar anak pintar, kemudian diminumkan air, tapi nggak diajari, tetap aja bodoh. Tidak ada efek, tidak ada pengaruh, ya. Atau biar rizkinya lancar, kemudian dibacakan ayat Al-Quran ke air, lalu diminumkan, biar nggak seret. Nggak ada pengaruh, bukan untuk itu ruqyah, ya. Atau ini jomlo terus nih. Ya, biar cepat laku, lalu dibacakan ayat ke air, lalu diminumkan atau dimandikan. Nggak ada pengaruh, kecuali kalau jomblonya itu kena sihir, betul. Orangnya cantik, orangnya pinter, orangnya, pokoknya semua laki-laki normal pasti berkeinginan. Tapi setiap ada yang mendekati, selalu mundur, tiba-tiba kelihatan wajahnya itu buruk, kayak mak lampir, umpamanya. Ya, mungkin itu karena ada sihir, ya bisa kalau begitu. Tapi kalau memang jomlonya bukan karena unsur itu, karena memang nilai jualnya yang kurang, umpama sehingga jomlo aja, ya tidak bisa diruqyah dengan cara seperti itu, ya Bu ya. Sekali lagi, ruqyah syariah adalah salah satu metode pengobatan syari, bukan selain itu, ya. Wallahu a'lam. Baik. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali mengangkat penelpon yang ada di sore hari ini. Silakan, sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah Ustaz. Anta maklum Ustaz. Ustaz, mau bertanya nih sedikit dalam rangka mengisi malam-malam Ramadan yang kita lakukan itikaf di rumah, apakah masih apakah menonton televisi kajian atau ataukah melihat muratal Quran, apakah itu bisa dimasukkan bagian dari mengisi malam-malam Ramadan, Ustaz? Demikian ya. Ustaz, jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Wal, ya. Pertama, karena pandemi COVID-19, kita tidak itikaf, termasuk di rumah. Karena itikaf itu harus di masjid, tidak boleh di luar masjid. Berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ أَكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Janganlah kalian menyentuh istri-istri kalian dalam keadaan kalian sedang iktikaf di masjid-masjid. Jadi iktikaf itu di masjid, bukan di rumah. Nah, adanya pandemi COVID-19 ini, kita tidak memungkinkan iktikaf. Tapi semua ibadah yang biasa kita lakukan ketika itikaf bisa kita lakukan di rumah dengan tidak dengan niat itikaf. Kita sholat, kita baca Al-Quran, kita berzikir, beristighfar, berdoa, ya. Apakah termasuk menonton di TV, di YouTube, pokoknya di internet kajian-kajian? Iya. Kajian dari ustaz atau ulama yang lurus akidahnya dan pemahamannya. Apakah itu bernilai pahala? Bernilai karena sama dengan ngaji, sama dengan thalabul ilmi atau dengar murattal, ya. Kalau kita sendiri baca mungkin sudah capek, lidah kita sudah keluh. Lalu kita setelah murattal dan kita menghayati, kita mengikuti bacaannya. Iya, boleh, bagus, ya. Termasuk bagian dari ibadah dan amal soleh yang bisa diisikan. Tapi sebaik-baik amal adalah langsung kita yang membaca Al-Quran. Walaupun jelek, asal benar gitu, tajwid makhraj, lagunya kurang enak. Lebih utama dengan membaca sendiri daripada mendengarkan qori yang bagus. Karena unsur pengorbanan membaca jauh lebih besar, lebih berat daripada mendengarkan, ya. Jadi boleh saja, Pak Iqbal, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya, dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat. Dari Vini di Sarijadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, bagaimana melakukan sujud tilawah di luar sholat saat membaca Al-Quran? Apakah harus bersuci terlebih dahulu dan menutup aurat? Silakan Ustaz. Iya. Sugi siapa? Vini. Ah, Vini di Sarijadi. Barakallahu fik. Tadi sudah diterangkan. Pendapat yang lebih kuat berdasarkan nas athar riwayat yang tadi dijelaskan, bahwa sujud tilawah tidak harus memiliki wudu. Sebagian lagi menyatakan tidak harus menutup aurat. Selama tidak terlalu terbuka auratnya. Jangan sampai wanita dalam keadaan memakai celana pendek saja gitu, terus pakai baju lekbong gitu, ya, mendengar bacaan ayat, terus ada ayat saja harus sujud dalam keadaan begitu, ya. Kalau betul-betul mendengarkan Al-Quran dari orang lain dan sengaja mendengarkan, cobalah berpakaian yang sopan, ya. Adapun punya wudu, tidak. Tidak harus memiliki wudu. Jadi kalau kita sedang duduk, ada orang, kakak, adik, ibu, bapak, atau siapa yang sedang membaca Al-Quran karena enak kita dengar, terus ternyata dia sujud karena lewat ayat sajdah, maka silakan kita sujud walaupun kita tidak sedang punya wudu. Walaupun kita tidak sedang menutup aurat. Tadi disebutkan oleh Imam Asy-Syaukani, pendapat beliau, kalau memungkinkan tutup aurat dan menghadap kiblat. Tapi kalau tidak memungkinkan, maka tidak apa-apa, ya. Ah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686237. Ya, sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Agus di Bandung, Ustaz. Ya, silakan Bapak Agus. Begini, Ustaz, terkait dengan sujud tilawah. Apabila kita membaca Al-Quran pada saat kita sedang sholat dan bacanya dalam keadaan khir, apakah kita sujud tilawah atau tidak? Dan apakah didahului dengan mengucap takbir karena kita akan bersujud, begitu Ustaz? Jadi kan kalau kita sholat, setelah Fatihah kita baca surah, surah itu ada sujud tilawah, tapi kita tidak membaca secara jar, tapi sir. Apakah itu diberlakukan juga sujud tilawah atau tidak? Dan apakah didahului dengan Allahu Akbar atau tidak? Begitu Ustaz. Jazakallah khairan Ustaz. Oh iya, sudah lanjut Ustaz. Kebetulan kan doa yang dihafal hanya yang Subhana Rabbiyal A'la. Apakah sudah cukup dengan itu saja atau harus ditambah dengan doa yang tadi Ustaz sampaikan yang Allahumma sajadtu itu. Baik. Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallahu wa jazakallahu khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Agus di Bandung. Tadi sudah dijelaskan ketika sholat sir, ada dua kasus. Kasus pertama, kita sebagai imam berjamaah dengan orang lain, maka sebagian ulama memakruhkan membaca ayat sajdah. Karena hanya akan ada dua kemungkinan, mungkin dia harus sujud ya, dan itu membingungkan makmum. Kedua, agar makmum tidak bingung, dia tidak sujud. Tapi, ulama sebagian lagi menyatakan tidak makruh, karena tidak sujud tidak dosa. Itu kan sunnah saja, ya. Jadi, sebagian ulama memakruhkan, sebagian lagi menyatakan tidak makruh, asal tidak sujud. Kalau sujud, baru dimakruhkan karena menimbulkan kebingungan di kalangan makmum. Ini kasus pertama. Kasus kedua, kalau kita sholatnya munfarid, sendirian. Karena ada pandemi COVID-19. Sekarang kita sholat di rumah, tidak di masjid. Zuhur di rumah, asar di rumah. Lalu sholatnya sir. Lalu setelah Fatihah kita membaca surat yang ada ayat sajdah. Mungkin surah Al-Alaq, ya, mungkin aja umpah surah As-Sajdah. Mungkin saja surah An-Najm atau yang lain-lainnya. Ya, ada ayat sajdah di sana. Ya, disunahkan sujud. Karena kita yang membaca. Dan di belakang kita enggak ada makmum, tidak akan menimbulkan madarat. Ya, disunahkan untuk sujud. Terus apakah harus takbir? Ya, takbir ketika akan sujud dan takbir ketika bangkit dari sujud. Kalau itu di dalam sholat. Karena Nabi SAW selalu takbir dalam setiap beliau mengangkat, bergerak, baik mengangkat kepala ataupun menundukkan kepala. Baik dari berdiri ke ruku, ruku ke berdiri, berdiri ke sujud, sujud ke ruku, semuanya pakai takbir. Dalam sholat ya pakai takbir. Jadi ketika membaca ayat sajdah lalu sujud, takbir akan sujud. Setelah selesai sujud, bangkit lagi, takbir lagi. Itu kalau dalam sholat. Adapun kalau di luar sholat, hanya disunnahkan takbir ketika akan sujud. Silakan takbir, setelah sujud tidak ada takbir, tidak ada salam. Setelah beres sujud, sudah selesai begitu saja. Ya. Demikian Pak Agus. Yang kedua apa? Doa, apakah cukup saja dengan doa? Oh iya, kalau umpamanya hanya yang hafal Subhana Rabbiyal A'la saja, ya, tanpa saja Subhana Rabbiyal A'la, yang itunya tidak hafal maka enggak apa-apa, boleh, karena ya doa pokoknya itu Subhana Rabbiyal A'la, ya. Demikian. Baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penanya melalui line telepon di nomor 02286862637. Ya, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana? Dengan Ijal di Pajajaran, Ustaz. Silakan Ijal. Ijal Pajajaran. Untuk ya, silakan, Kang. Halo. Iya, silakan, Kang. Ijal. Sudah masuk. Untuk sujud tilawah, Ustaz, saat kita sedang baca Al-Qur'an, kan setelah kita sujud, apakah harus membaca ta'awudz lagi saat melanjutkan baca Al-Quran? Iya. Dan satu lagi Ustaz, saat kita menemukan ayat-ayat tentang surga dan neraka, dan kita disunahkan untuk berdoa, Allahumma ini as'aluka jannah dan sebagainya, dan berlindung dari neraka. Dan setelah membaca doa itu, apakah kita harus bertauz lagi juga, Ustaz? Syukran Ustaz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ijal di Pajajaran. Barakallahu fiik. Kalau kita sedang baca Al-Quran lalu diselingi oleh hal lain dengan selingan yang enteng, yang ringan, yang sebentar, maka tidak perlu untuk ta'awud lagi. Baik itu selingan syar'i, seperti umpamanya sujud tilawah tadi, atau berdoa ketika menemukan ayat surga, Allahumma inni as'alukal jannah. Allahumma ij'alni min ahlil jannah. Allahumma ij'alni birahmatika min ahlil jannah. Itu selingan yang sebentar. Atau yang tidak syar'i, ketika kita sedang membaca, ada yang bertanya. Kita berhenti dulu. Di mana kunci? Berhenti itu di sana. Lalu lanjutkan lagi, ya. Atau yang syar'i lainnya, seperti kita sedang membaca Al-Qur'an lalu ada yang salam. Maka kita jawab dulu, waalaikumsalam. Ada yang bersin, haji, alhamdulillah, kita doakan dulu, yarhamukallah. Atau kita yang bersin, hamdalah dulu, ada yang mendoakan, yarhamukallah, kita jawab, yahdikumullah, wa yuslihu balakum. Ya? Atau umpamanya pas kita lagi baca Al-Qur'annya di depan teras, karena ingin cari angin segar, kemudian lewat orang, ya, kemudian punten, assalamualaikum, ngiringa langkung, nuju naon. Kita jawab, waalaikumsalam, mangga, teras, nuju kiewe, gitu ya. Lalu lanjutkan lagi, maka gak ada masalah, ya. Kecuali kalau selingannya itu lama dengan beberapa aktivitas, ya. Pas baca Al-Quran, tiba-tiba ada tamu. Kita hentikan dulu, ya. Kemudian ngobrol ngaler ngidul sampai umpas setengah jam, setelah itu pulang. Kita kembali lagi, maka ta'awudz lagi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penanya dari pesan singkat dulu, Ustaz, karena ada beberapa pertanyaan yang senada dari beberapa penanya melalui WhatsApp. Bagaimana caranya kalau ayat sajadah itu di akhir surat seperti surat Al-Alaq, ya Ustaz ya? Al-Alaq, ada yang salah tulis ini. Al-Alaq. Apakah sujud tilawah terus berdiri lalu langsung dilanjutkan ruku? Dari beberapa penanya di Bandung, Ustaz. Silakan. Baik, barakallahu fik. Sudah kita bahas ada dua cara. Kalau ayat sajadahnya di akhir surat seperti surah An-Najm, seperti surah Al-Alaq, ya. Maka cara pertama, setelah selesai membaca surah tersebut, seperti wasjud waqtarib dalam surah Al-Alaq, langsung takbir, langsung sujud tilawah, ya. Seusai sujud tilawah, takbir lagi, bangkit. Setelah bangkit ada dua opsi yang bisa kita lakukan. Opsi pertama, boleh langsung ruku lagi. Karena tadi bacanya sudah selesai. Ya. Langsung ruku, kemudian itidal dan seterusnya, ya. Opsi kedua, tambahkan dengan ayat 1-2 ayat setelahnya atau dengan surah pendek, bisa dengan qul huwallahu ahad atau umpamanya qul al-falaq, an-nas atau al-kafirun atau apa. Setelah dibaca 1-2 ayat setelahnya atau satu surat pendek, lalu setelah itu barulah ruku dan seterusnya, ya. Dua-duanya dibolehkan. Mau yang ini, mau yang itu, silakan, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686236637. Ya, silakan, sudah masuk. Halo. Ya, silakan, Bapak. Bapak siapa di mana? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Pak? Ya, silakan, dengan Bapak. Siapa di mana, Bapak? Dengan Abdullah. Di Jakarta. Silakan, ya, Pak Abdullah di Jakarta. Ini di luar tema. Iya, silakan. Saya kebetulan lagi sakit tipes. Syafakallah la ba'sa tahur insyaallah. Kata dokter enggak boleh puasa dulu. Iya. Nah, perlu bayar fidyah. Apakah hanya untuk apa? Membayar di bulan berikutnya apabila saya sudah sembuh gitu, Ustaz. Ya. Itu aja, Ustaz. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Abdullah di Jakarta yang sedang sakit tipes ya. Semoga cepat sembuh ya. Allahumma rabban nasi adhibil ba's, isfi anta syafi la shifa illa shifauk, shifan la yughadiru saqama. Semoga Allah berikan kesabaran, ketabahan, dan segera penyakitnya diangkat, segera sembuh, segera pulih seperti biasa ya. Apa pertanyaannya? Oh ya, apakah harus fidyah atau harus qadha? Kalau sakitnya mungkin sembuh ya, bukan sakit yang permanen seumur hidup atau sakit yang entah kapan sembuhnya. Dokter sendiri tidak bisa mengira-ngira karena parahnya ya. Jadi ini sakit tifus adalah sakit yang bisa sembuh ya. Insya Allah Pak nanti sembuh. Maka tidak boleh fidyah tapi harus dibayar dengan qadha. Allah berfirman, wa in kana man kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Jadi siapa orang yang sakit atau safar lalu tidak sah, maka hendaklah mengganti di hari-hari lain sebanyak hari-hari yang dia tinggalkan. Jadi kalau Bapak selama sakit tipes tidak boleh saum, kata dokter, ini sampai 1 minggu atau 2 minggu, hitung Pak, ya, catat, jangan sampai lupa. Nanti setelah sembuh, Syawal atau kapan saja, bila memungkinkan Bapak bayar dengan qadha. Saum lagi, sebanyak hari-hari Bapak tidak saum selama sakit, ya. Tidak boleh dibayar dengan fidyah karena ketetapan untuk yang sakit dan yang safar adalah harus mengqadha bila sakitnya dimungkinkan sembuh. Kecuali kalau sakitnya permanen, yang kata dokter ini akan sembuh harus seumur hidup berobat, barulah dia menggantinya dengan qadha. Demikian Pak Abdullah, wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686 2637. Silakan, sudah masuk. Ya, silakan. Silakan, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan Kusnadi Permata, Tad. Siapa, Pak? Kusnadi Permata. Kusnadi, ya. Oh, Pak. Bapak Kusnadi, Kusnadi Permata Cimahi, ya. Iya, betul. Silakan, Pak Kusnadi. Ini, Tad, mengingat zakat fitrah itu kan tidak boleh pakai uang, ya. Iya. Kemudian, panitia zakat inisiatif menyediakan beras. Dengan harga yang mahal dan yang murah. Iya. Nah, kemudian ketika ada muzaki baru yang membayar, ternyata beras yang mahal itu habis. Oleh panitia zakat, inisiatif diterima dengan membeli beras murah dengan menambah timbangannya. Misalnya harusnya 3 kilo, karena ini berasnya murah, jadilah 4 kilo misalnya begitu. Apa itu dibolehkan, Ustaz? Sudah, Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, barakallahu fiik Pak Kusnadi di Permata Cimahi. Ya, sebaiknya panitia menyediakan stok yang cukup. Lebih baik lebih ya tersisa daripada kurang. Tapi andai ya kondisinya tidak memungkinkan, stoknya disiapkan cukup, diperkirakan ada sisa lebih lah. Ternyata di luar dugaan membludak. Sementara waktu untuk membeli yang bagus lagi sudah tidak memungkinkan. Malam takbiran itu sudah tutup semua toko. Sudah persiapan lebaran ya, tidak bisa lagi. Ya apa boleh buat kalau memang demikian, semaksimal yang kita bisa ya. Belikan sejumlah uang yang ada. Umpamanya walaupun menjadi 5 kilo, tadinya harusnya 3 kilo, tapi karena kualitas berasnya lebih murah, akhirnya dibelikan semua. Ya, itu lebih baik daripada diberikan 3 kilo uang sisanya kemudian dipakai yang lain-lain. Ini juga yang terjadi, kita banyak ketitipan zakat fitrah dari kaum muslimin di negeri-negeri kafir, di Eropa, di Amerika, yang harga belasnya jauh lebih mahal dari kita. Jadi 3 kilo di sana, ya, harga 3 kilo di sana kalau diberikan di sini bisa sekarung dengan kualitas beras terbagus, ya. Nah, kita tidak bisa kalau begitu belikan 3 kilo uangnya sisanya banyak untuk kita. Enggak boleh khianat kalau begitu. Kita belikan seluruhnya ke beras yang terbagus yang ada di kita. Ya. Terbagus di kita paling berapa? Paling 15 ribuan gitu ya. Kalau di supermarket ya ada ya yang 20 ribu gitu. Kali 3, 60 ribu. Sedangkan kalau dari Eropa, satu orangnya kalau dirupiahkan bisa mencapai 120 ribu, 130 ribu. Ya. Itu hampir sekarungan beras kita. Oleh karena itu belikan seadanya uang semuanya dengan beras terbagus ya. Demikian Pak Abdullah, wallahu a'lam bissawab. Pak Husnadi ya. Husnadi. Silakan. Ya, baik. Syukran Ustaz atas jawabannya. Dan kita beralih ke penanya melalui pesan singkat dulu Ustaz dari Umu Ibrahim di Bandung. Beliau bertanya, "Ana pernah mendengar ketika kita melewati ayat sajadah ketika kondisinya tidak memungkinkan untuk sujud tilawah, dianjurkan membaca subhanallah agar ayat tersebut tidak berlalu begitu saja seperti ayat lain. Apakah itu ada dalilnya Ustaz? Syukran barakallahu fi." Silakan. Ya, wallahu alam, saya belum pernah mendengar adanya pengganti subhanallah sebagai pengganti sujud tilawah. Yang adalah isyarat. Isyarat iya ada, ya. Tapi kalau dengan bacaan subhanallah, wallahu alam, saya belum pernah mendengar keterangan. Mungkin ada, tapi saya belum tahu. Mungkin benar-benar tidak ada, ya. Tapi semua kitab fikih yang membahas tentang sujud tilawah, kita belum pernah dapati keterangan seperti itu, walaupun hanya pendapat para ulama. Coba ditanyakan kepada orang yang menerangkan itu, dari mana keterangannya, ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Iya, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan dari hamba Allah di Pangkal Pinang dulu, Ustaz. Mohon maaf di luar tema, tapi ini perlu jawaban segera katanya. Dan ayah saya 1 bulan yang lalu meninggal, sementara ibu sudah 2 tahun yang lalu. Lalu kakak saya meminta untuk memindahkan kuburan ibu dekat sebelah kubur ayah dan membutuhkan biaya sekitar 10 juta. Sementara saya tidak menyetujui. Mohon nasihatnya Ustaz, apakah boleh kuburan dipindah? Dan apakah dengan dipindah nanti orang tua bisa ketemu nanti di alam barzah Ustaz? Syukran. Baik, barakallahu fiik. Hukum asal tidak boleh memindahkan kuburan kaum muslimin, ya. Ini hukum asal. Tanpa ada uzur dan kepentingan syar'i maka tidak boleh. Hanya karena umpamanya agar suami istri ini berdekatan lalu dipindah, maka itu bukan uzur syar'i. Kecuali kalau umpamanya memang harus, seperti umpamanya kuburan itu kesambar jalan proyek yang mau tidak mau harus dipindahkan. Ya, maka tidak ada pilihan lain, ya boleh kalau begitu dipindahkan dari kuburan tersebut, ya. Karena kita tidak memiliki wewenang atau kekuasaan tentang hal itu. Mau tidak mau harus dipindahkan, baru pindahkan. Tapi kalau tidak ada hal yang darurat yang mendesak di luar kekuasaan kita seperti itu, maka tidak boleh. Dengan alasan supaya suami istri ini berdekatan, ya. Kenapa tidak dari awal saja dikuburkan secara berdekatan? Nah, adapun kalau sudah terjadi, sudahlah terjadi. Sehingga kalau ada usulan dari kakak, dari saudara, yuk pindahkan agar berdekatan, agar bisa ngobrol nanti di alam kubur, jangan disetujui, ya. Jangan disetujui, karena memang syariat melarang. Kenapa melarang? Pertama, karena di dalam hal itu ada unsur menyakiti. Jadi si nanti si tulang belulangnya akan terpisah-pisah, akan patah-patah dan seterusnya, ya. Dan itu menyakiti mayat setelah kematiannya sama dengan menyakiti orang itu ketika hidupnya. Maka tidak boleh, ya. Jangan disetujui. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon di nomor 0228686236. Silakan sudah masuk. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mau tanya dengan Tugiman. Pak Tugiman di Bandung. Ya, silakan Pak Tugiman. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak. Dengan Pak Tugiman di Bandung. Ya, silakan Pak. Sudah silakan masuk. Pak, sudah masuk. Kita sudah mana? Ya, mau tanya di luar tema, Ustaz. Silakan. Kalau sujud yang apa sujud sahwi itu yang lupa. Nah, terus diingatkan oleh makmum, si imam itu. Apakah ada kewajiban sujud sahwi lagi enggak? Misalnya dia terlewatkan satu gerakan satu rukun, kemudian dia diingatkan oleh makmum dengan subhanallah, kemudian dia kembali ke posisi awalnya, apa itu masih tetap sujud sahwi atau tidak? Iya. Jadi mungkin saya jazakallahu khair. Iya, wa jazakallahu khair. Pak Tugiman di Bandung, barakallahu fiik. Sujud sahwi hanya berlaku kalau yang terlewat itu wajib sholat dan bukan rukun sholat. Kalau rukun sholat seperti baca fatihah, seperti ruku, seperti sujud, seperti i'tidal, itu rukun sholat itu tidak bisa dilewat walaupun lupa. Walaupun umpamanya tidak sengaja. Ya, maka tidak sah sholatnya. Nah, sujud sahwi hanya boleh dilakukan kalau yang kelewat itu adalah wajib sholat. Di antara wajib sholat itu contohnya adalah tahiyat awal, tasyahud awal lupa, lalu terlewat. Maka gak perlu dibatalkan, gak perlu diulang, lanjutkan sholatnya, lalu sebelum salam, lakukan dulu sujud sahwi 2 kali. Ya, lalu baru salam setelah itu. Nah sekarang kalau umpamanya imam setelah rokaat kedua harusnya dia duduk tahiyat awal. Tapi karena lupa dia tiba-tiba langsung berdiri lagi. Begitu berdiri diingatkan oleh makmum subhanallah. Apa yang harus dilakukan oleh si imam? Apakah kembali duduk atau lanjutkan? Tergantung. Kalau dia sudah berdiri tegak, sudah sedekap, lalu makmum subhanallah, jangan kembali, tapi lanjutkan. Dan si makmum jangan ngeyel subhanallah. Subhanallah sambil duduk tahiyat awal. Imam terus melanjutkan. Ya, karena memang demikianlah harusnya kalau dia sudah tegak. Sampai makmum kesel. Ya, duduk, imam duduk. Batal makmumnya kalau ngomong begitu ya. Ah, maka makmum ikuti saja imam, teruskan berdiri, ya, teruskan ke rakaat ketiga dan keempat, lalu sebelum salam melakukan sujud sahwi. Imam sujud sahwi diikuti oleh makmum juga sujud sahwi. Itu kalau posisinya sudah tegak berdiri. Adapun kalau umpamanya imam baru nungging, belum tegak berdiri, ya, Allah gitu rada panjang biasanya kalau dari sujud ke berdiri. Si makmum sudah curiga, aduh jangan-jangan si imam itu lupa tidak tahiyat awal, langsung berteriak subhanallah. Maka imam harus kembali duduk. Tidak boleh melanjutkan karena dia belum tegak berdiri ya. Belum sampai ke gerakan yang berikutnya, baru di tengah jalan. Sudah diingatkan, baik dia ingat sendiri, oh lupa, belum tahiyat awal. Akhirnya duduk lagi atau diingatkan oleh makmum, maka duduklah. Berarti imam itu tidak salah dan tidak harus sujud sahwi. Karena tidak ada penambahan gerakan apapun dan tidak ada pengurangan gerakan apapun. Ya, tidak harus sujud sahwi. Demikian Pak Tugiman, wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali ke penanya melalui line telepon yang sudah masuk. Ya, silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Eka dari Marga Asih, Ustaz. Silakan, Bu Eka. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan. Kebetulan sekali saya itu ditunjuk sebagai RT di lingkungan saya. Ketua RT, Bu? Iya, Pak. Nah, ini ada usul dari warga untuk mengadakan sholat id khusus RT. Saya nggak ngerti apa yang harus saya lakukan, apa benar itu Ustadz. Itu aja yang saya tanyakan. Apa bisa gitu Ustadz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Ibu Eka di Marga Asih ya? Ibu RT. Saya anjurkan untuk tidak mengadakan sholat id di musim pandemi COVID-19 ini. Ya, ini juga anjuran, mudah-mudahan bukan hoax ya. Saya dapat BC bahwa Ketua Umum MUI Kota Bandung Pak Miftah Farid juga menganjurkan tidak. Jangan sampai nanti beliau bilang menyesal setelah sholat id banyak yang terpapar. Walaupun hanya di tingkat RT saja. Karena apa? Karena kita tidak tahu sesteril apa seluruh warga RT kita. Oh, di RT kita belum ada. Belum ada gejala. Siapa tahu warga RT kita itu ada yang liar kemana-mana kan. Naik angkot, ya, naik gojek, ke pasar, ke supermarket, ya. Dan mungkin dia berinteraksi dengan orang yang pernah terpapar COVID-19. Tapi belum ada gejala. Virusnya sudah ada nempel di tubuhnya, gejalanya belum muncul. Karena konon gejalanya muncul setelah hari kedua atau hari ketiga, itu pun tergantung stamina yang bersangkutan. Kalau stamina kuat, mungkin beberapa hari tidak akan ada gejala. Tapi di tubuhnya sudah ada virus. Lalu masuk ke kerumunan orang termasuk sholat id. Terpaparlah banyak orang ya. Orang-orang yang terpapar pulang ke rumahnya lalu keluarganya kena semuanya. Lalu setelah banyak yang positif diketahui penyebabnya sholat id. Barulah menyesal. Ingat apa sih yang kita kejar dengan sholat id di lapangan atau sholat berjamaah di masjid, apa yang kita kejar? Pahala dari Allah, tetap sholat di rumah dapat pahala yang sempurna sama dengan sholat di masjid atau di lapangan. Sama, tidak ada bedanya. Keridhaan Allah sama. Ya. Apa sih yang kita kejar dengan sholat id di lapangan? Maka itu semua akan kita dapatkan hanya dengan sholat di rumah walaupun sendirian atau berjamaah dengan keluarga. Lalu apa lagi? Kalau apa pertanyaan dibalik, apa sih yang diinginkan dengan sholat di rumah seperti gak mau banget sholat di masjid dan di lapangan? Bukan gak mau, kita mau bingit. Ya. Tapi karena ada pandemi, berisiko kita akan terpapar lalu terancam nyawa. Maka sholat melakukan kerumunan banyak orang walaupun dalam bentuk ibadah itu terlalu berisiko terkena COVID-19. Sama dengan menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Maka Allah berfirman, wala tulqu bi aydikum ila tahluka. Jangan kamu jerumuskan diri kalian kepada kebinasaan. Kita sholat di rumah itu mengamalkan ayat ini. Mengamalkan hadis Nabi yang menyatakan firra minal mazdum firraraka minal asad, hindari, jauhi, lari kamu dari wabah sebagaimana kamu lari dari singa. Kita sholat di rumah itu mengamalkan ayat dan hadis, pahala tetap dapat, pahala ketaatan mengamalkan ayat ini dan hadis ini juga dapat. Adapun yang mengadakan kerumunan termasuk sholat berjamaah di masjid atau di lapangan, melanggar ayat tadi, melanggar hadis ini. Coba mana yang kita pilih ya. Sholat di rumah dengan pahala full tetap dan tidak berisiko terkena COVID ya. Atau sholat di masjid atau di lapangan tapi berisiko terkena COVID. Maka saya anjurkan. Bila perlu mudah-mudahan sampai ke siapapun penguasa, sampai ke presiden suara saya ini. Anjuran untuk tidak mengadakan sholat id berjamaah di lapangan ataupun di masjid ya. Karena terlalu riskan, terlalu berisiko. Kalau kaum muslimin begini terus sampai kapan COVID ini akan berakhir ya. Adanya orang-orang yang tidak disiplin menyebabkan terpapar lagi, memperpanjang usia keberadaan virus ini. Sudah hampir habis, sudah hampir selesai, dibuka lagi PSBB, dibuka lagi lockdown, dibuka lagi mal-mal dan seterusnya. Dibuka lagi, dibolehkan lagi mudik. Atau yang tinggal 1-2 itu menyebar lagi, banyak lagi, terjadilah penyebaran COVID-19 gelombang kedua. Kalau seperti ini bertahun-tahun pun enggak akan hilang ini COVID ya. Kita itu hanya cukup sabar beberapa bulan asal disiplin, nanti setelah kedisiplinan ini kita pertahankan baru berbuah. Lalu tidak terdeteksi lagi ada COVID-19, baru boleh silakan beraktivitas sebebas yang biasanya ya. Termasuk ya masjid kita ramaikan lagi ya. Jadi demikian Bu, dianjurkan untuk tidak menyelenggarakan, tolak saja sudah ya. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir ya. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali persilakan penanya melalui line telepon di nomor 0228686263. Ya, silakan sudah masuk. Ya, silakan. Silakan Pak Bu yang sudah telepon. Baik, terputus. Kita beralih ke penanya melalui WhatsApp Ustaz. Dari Fahri dari Jakarta. Assalamualaikum Ustaz. Afwan mau bertanya, apakah pengobatan dengan cara yang sempat viral saat ini, yaitu dengan cara yang disebut garpu tala, yaitu dengan membaca ayat Al-Quran dengan menunjuk secara acak sampai menemukan ayat-ayat positif. Setelah itu baru ayat positif itu dibaca diulang-ulang dan disediakan air di botol pada waktu membacanya. Kemudian airnya bisa diminum untuk pengobatan. Apakah pengobatan dengan cara tersebut sesuai syar'i atau tidak Ustaz? Jazakallahu khairan. Mohon nasihatnya. Silakan. Ya, barakallahu fiik. Tentu saja tidak sesuai dengan syar'i. Coba tanya ke orang itu, mana dalilnya harus pakai garpu tala? Lalu garpu tala itu diarahkan ke Al-Qur'an lalu tek nunjuk baik secara acak. Tek, oh ini, berarti ayat ini ya yang dibaca. Nah, kenapa harus ayat itu? Oh, berdasarkan tebakan tadi, berhentinya aja di sana. Jadi agama ini bukan dibangun di atas tebakan-tebakan, bukan dibangun di atas akal, bukan dibangun di atas perasaan, intuisi, bukan dibangun di atas kebiasaan, tapi didasarkan kepada wahyu. Agama ini wahyu, Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan menetapkan ritual agama, pengamalan agama berdasarkan tebakan-tebakan, berdasarkan akal, berdasarkan perasaan. Jangan, tapi harus berdasarkan wahyu. Dan wahyu hanyalah Quran dan Sunnah. Selama itu tidak ada Al-Quran Sunnah, jangan dilakukan. Seperti adanya garpu tala, mana ada hadis tentang garpu tala? Seperti garpu tala itu diarahkan ke Quran, tek, oh pas ke ayat itu berarti ayat itu yang dibaca, ya. Maka tidak ada keterangan tentang hal itu. Berarti menetapkan satu pengamalan agama bukan berdasarkan wahyu, tapi berdasarkan tebak-tebakan yang dilakukan secara acak. Agama macam apa yang kayak begitu? Islam mah tidak seperti itu ya. Jangan dilakukan karena itu bukan bagian dari agama, tapi dianggap bagian dari agama oleh orang. Dan itu yang disebut dengan penambah-nambahan dalam masalah agama ya. Cukup sekian saja, insya Allah kita akan berjumpa kembali di hari Senin ya. Kalau besok libur, insya Allah hari Senin kita berjumpa kembali di gelombang dan waktu yang sama. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.